super joget. Panggilin saja aktor kundang Jawa Timur. Yang satu ini yang Anda tunggu-tunggu, juga yang Anda nanti-nanti. Ada Ramayana, ada Mike Tun Shooting, ada Miang Community, juga ada Protein New Palapa. Berbuatlah apa yang engkau suka, tapi ini. sadar.